Konsultasi Syariah. Hukum memberikan zakat kepada saudara. Pertanyaan: bagaimana hukum memberikan zakat ke saudara kandung? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zakat boleh diberikan kepada saudara dengan dua syarat. Satu, dia termasuk kategori 8 asnaf atau golongan yang berhak mendapat zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat meliputi fakir, miskin, gharim atau orang yang terbelit utang, mu'alaf atau sabilillah, seperti mereka yang hendak belajar agama. 2. Dia bukan termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki atau wajib zakat. Seperti saudara wanita yang belum menikah, sementara orang tua tidak memberi nafkah, yang wajib menafkahi adalah saudara lelakinya yang sudah balig atau sudah bekerja. Dalam fatwa Nur al-Darb, pernah ditanya tentang hukum memberikan zakat kepada saudara. Jawabannya, jika saudari Anda tinggal terpisah di rumah sendiri, sementara dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, maka Anda boleh memberikan zakat untuknya. Namun jika dia tinggal bersama Anda, dan Anda yang memberi nafkah, tidak boleh Anda memberikan zakat Anda kepadanya, karena dia dicukupi dengan mendapat nafkah dari Anda. Fatwa Nur al-Darb. Keutamaan memberikan zakat kepada saudara. Nilai amal dari zakat yang diberikan ke saudara tidak hanya berupa amal zakat, namun ini juga bisa mempererat persaudaraan, sehingga ada unsur silaturahmi di sana. Karena itu, memberi zakat ke saudara, zakat sekaligus silaturahmi. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah kepada orang miskin nilainya sedekah, sedekah kepada kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahmi. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Demikian, Allahu a'lam.